anna Muhammad Rasulullah. Sebelum kita lempar ke jamaah ya, ada Syekh Teng yang ereng mbuh padeng. Milih sendi Syekh Teng. Allah, Allah. Waktu kau sebut Allah, hanya dialah ilah. Waktu kau sebut ilah, hanya Allah lah dia. Waktu kau ucapkan segalanya, waktu tak kau ucapkan apa-apa, tetap jualah hanya Allah. Tetap jua ilah hanya Allah. Allah jua yang ilah. Kita ada atau tidak ada, tadurhaka atau mematuhinya, disebut satu ataupun tiga, Allah mutlak tunggal adanya. Selebihnya hanya bayangan hampa. Dikejar orang berjuta-juta, kecuali saudara kita yang jujur memandang cakrawala. Itu sebuah puisi dari Pak M.H. Ainun Najib. Sampun, Cak. Lawas gitu ya. Lawas banget, dari kumpulan puisi syair-syair Asmaul Husna. Okay. Jadi kalau Asmaul Husna itu ada 99, ini yang mengawali. Jadi tidak masuk dalam 99. Oh gitu. Pambukon itu ini. Gitu, Cak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hel kita sekarang. Oke. Mugi-mugi paring ono kasarasan ya. Oke, Kanjeng di lockdown berang-berang bulan iki. Oke, Hel, mungkin kita bisa buka pertanyaan yang mentes ya. Oke, siapa yang akan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga. Tadi masalah restart, kalau kita berpikir untuk merestart sebagai kelompok kecil yang cara berpikirnya anti mainstream, bagaimana cara menjaga momentum yang sama antar semua titik atau simpul-simpul yang lain. Misalnya saya membayangkan kita berada di dalam pesawat, terus kita jamaah mahya ini mempunyai momentum yang sama, kita bergerak dengan bebas karena di dalam ruangan itu kan mempunyai momentum yang sama, sehingga kita merasa nyaman di dalamnya. Tapi ketika kita membuka jendela atau apa, nanti turbulensi atau tekanan udara akan mengganggu kita. Biasanya kan kalau kita bicara anti mainstream pasti kita akan lama-lama terbawa arus, atau bisa tiba-tiba karena tidak kuat, tidak punya momentum yang bisa menjaga momentum yang sama, akhirnya bisa kalah juga gitu loh, ibaratnya seperti itu. Bagaimana cara kita menjaga agar setiap simpul itu mempunyai giroh untuk tetap berjalan di pijakan yang sama, sehingga apapun yang ada di luar kita, kita seakan-akan tidak peduli lah, atau kita kurang efeknya bagi kita itu kurang begitu signifikan. Yang kedua, kepada Pak D. Yoyo, sebenarnya rapid test di Indonesia itu rapid test yang antigen apa yang cuma untuk imunoglobin aja? Soalnya kan di dalam media itu ketika sudah di rapid test reaktif corona, padahal kalau yang kok kayaknya itu masih media itu mengajak kita untuk dalam kepanikan yang tidak ada habisnya itu loh. Soalnya kemarin di berita yang di Jogja ini kan ada klaster pedagang ikan. Lah pedagang ikan itu yang kena keranggan, akalnya keranggan mau direpid test, tapi sama keputusan kota akhirnya cuma ditutup 3 hari. Dan baru berita yang kemarin ini, ternyata yang klaster pertama pedagang ikan itu sudah sembuh. Berarti kan kalau untuk masalah tracing itu udah istilahnya udah kasep gitu loh. Lah sebenarnya rapid test itu apakah cuma untuk standar protokoler kesehatan aja, atau sebenarnya kok kayaknya, kalau saya pikir kayak menghabis-habiskan uang aja gitu. Soalnya kan bukan, tahu saya katanya cuma rapid test imunoglobin, bisa kita kena bakteri atau jamur pun kalau dicek itu kita juga bisa reaktif karena sistem imun kita yang bereaksi. Cukup gitu jelas aja dulu. Ya, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu KC yang terakhir itu tanggal 13 Maret kalau tidak salah. KC yang masal ya. Artinya setelah itu saya agak cemas apa ada efek-efeknya, ternyata tidak ada juga. Jadi sebenarnya kita itu betul-betul berada di antara ada dan tiada. dianggap nek orang nggo masker engko ngerasa gek-gek ana, nek sing nganggo masker gek-gek jane ora napa-apa, kan gitu kan, seperti yang saya bilang awal tadi. Dan Anda kita semua tahu pada dasarnya kan virus itu kan ndak terbatas. Kue menghirup udara itu ya menghirup virus sebenarnya. Di dalam diri kita juga penuh virus-virus yang bermacam-macam. Jadi Allah itu begitu detailnya. Jadi ya dzal adli wal qisti, luar biasa. Sebenarnya sejak dulu kita juga sudah bergaul dengan virus yang bermacam-macam. Itu kan mungkin ada gejala atau tingkat dramatisasi sedemikian rupa, apalagi ditunggangi oleh ambisi-ambisi kapitalisasi. Ya, tetapi untuk itu kita tetap harus berpijak pada pengetahuan medis yang seksama. Nah, untuk itu saya kira Yoyo yang harus menjawab karena dia petugas kesehatan. Matur nuwun, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja. Satu hal, mungkin bu ahli virus atau ahli apapun, misalnya ada yang ngomong tentang ahli virus, nek saya izin. Wong buktine ra iso ngatasi ngomong ahli virus. Ya lah. Nah, asumsi itu membuat kita, benar kata Cak Nun, ini masih goib semua. Dalam hal ini kalau saya punya pendapat sendiri, saya bukan ahli virus. Nek neng Aceh pelem iki uleren, ora sanggo pelem saka Aceh, pelem neng kene melu uleren. Nek neng Wuhan mutasi, saya pikir semua virus di dunia yang sama mesti mutasi. Ora sanggo ngomong sekondi, cuma yang jadi masalah menurut Dr. Free, trennya beda, keluarganya beda, keganasannya beda. Di Eropa lebih ganas, di sini mungkin tidak lebih ganas. Nah itu kita cuma ada 8 trennya. 8 ya. Jadi ada Corona Amerika, Corona Wuhan. Jepang, Corona Wuhan, Corona Ma'iyah dan lain sebagainya, ada 8, mungkin 9 plus Ma'iyah ya. Nah, itu terus bermutasi dan itu tidak ada endingnya namanya virus. Nah, tapi kalau berkaitan shortcut langsung ke rapid test itu screening. Cuma saya juga pelaku untuk ketika ada kasus, kemudian saya tracing dengan tim, dan kita jadi saksi nyata bahwa yang kita duga A bisa jadi B, bisa jadi Z, gitu loh. Nah, itu macam-macam. Jadi sifatnya screening. Namanya screening itu ketika Anda dicek tensinya 100-200, bisa dikatakan Anda hipertensi, harus dianalisa lagi. Nah, analisa lagi itu bukan rapid test tapi ke PCR swab. Nah, jadi screening. Yang jadi masalah ketika screening itu diumumkan oleh media, itu yang jadi masalah. Suatu tempat gini-gini-gini positif padahal masih reaktif. Yang ngomong positif kan istilahnya masyarakat, media. Mereka medis ya reaktif dan non-reaktif. Nah, reaktif dan non-reaktif itu macam-macam nanti. Bisa dia pernah kena tipes, bisa kena apa-apa. Tapi yang namanya screening ya Mas ya, namanya screening itu ya dikebiau ya sik, ditampung dulu. Yo nek DE ora, DE iya. Makanya terus disuruh isolasi dan lain sebagainya. Itu protokol seperti itu memang kalau dalam ilmu surveillance ya. Ini dunia sekarang ini yang bekerja keras sebenarnya bukan hanya banyak orang ilmu kesehatan tuh banyak, tapi yang bekerja keras ini para surveillance. Karena dia ke lapangan, ke pelosok-pelosok dan lain sebagainya, dan mereka enggak tampak jasanya dilihat orang. Nah, orang-orang surveillance ini bekerja keras untuk mencari tracing, misalnya kayak supplier ikan di Gunung Kidul. Cari Mas, betapa sulitnya mencari tracing satu kasus. Karena dia orangnya kemana-mana itu kan dilacak. Maka di anamnese, di wawancara dia kemana. Yang jadi masalah, ketika seperti itu harusnya belum bisa itu diberitakan. Kasus di Puskesmas saya, enggak pernah dengar tuh ada di daerah tempat saya, Sedayu, Argodadi, 24 keluarga diisolasi karena jadi tracing kontaknya tuh orang positif. Kami punya kebijakan lokal untuk ojo nganti metu media karena nanti menambah horor. Yang jadi masalah sekarang ini Cak, sebenarnya corona kalah ganas dengan horornya, horor di media. Coba kalau tempat saya diberitakan, satu efeknya itu orang menjadi takut, yang kedua orang setempat di situ nanti jadi distigma, tidak karo wong kae. Kono-kono kasus ini. Itu pun di internal mesti terjadi stigma. Tapi enggak apa-apa, yang penting tidak keluar melewat media. Nanti di media nih beritanya, Kecamatan Sedayu di karantina. Wah, bayangannya uang, wah tutup rapet gitu. Enggak, padahal ming pirang 24 KK dalam satu RT. Di Kayak berita misalnya Surabaya abang ireng, apa? Abang ireng apa? Ireng. Terus saya lihat berita lah, kayak neng lampu merah, neng traffic light sih kelonga-kelonga sih, celinga-celingu sih, ceria-ceria ngono kok. Itulah artinya kadang berita itu jangan disangkut pautkan dengan fakta yang ada di kami gitu loh. Nah, berkaitan dengan rapid test memang ada wacana enggak valid dan valid, saya enggak tahu karena kita hanya petugas, pokoknya ono barang kita rapid. Dalam hati kecil saya yo, saya mengatakan yo gitu loh. Karena memang faktanya misalnya ada satu orang positif. Nah, ini yang fakta juga anu Cak. Tempat saya ini agak lokal ya. Ada satu positif baru kuwi vaporan bareng. Bayangke iki wong positif vaporan bareng. Wong 10 sing vaporan kuwi sing terlacak wong 6. Sing papat ra ngaku. Angel to kuwi untuk mau ngaku mosok dijebles-jebles ndasi ben ngaku no ya ora to. Kita ndak punya kekuatan hukum untuk itu. Dari 10 itu ndak ada sama sekali yang tertular. Artinya kebal to, Mas. Nek saya percaya dengan itu. Maka fakta bahwa belum tentu orang yang vaporan ini bayangke ya vaporan bareng orang bareng tukar tuk apa satu vapor tinggal uang 10 gitu loh. Ya idune wis orang ming ambung-ambungan to kuwi. Idunya ikut ketelan oleh si temennya to. Tidak ada yang terpapar 10 orang. Artinya faktanya bahwa banyak orang masih lebih banyak orang yang kebal terhadap. Enggak tahu di luar kok enggak pernah ada wacana bahwa manusia kebal terhadap corona kan di media gitu toh, jangan beranggapan bahwa Anda kebal gitu toh, jadi dipa itu. Tapi kenyataannya mestinya ono wong kebal, kalau dia sakit mesti dicek akan reaktif, tapi ternyata tidak. Setelah 10 hari kemudian tetap tidak. Nah, rapid test memang hubungannya dengan imun yang tercipta adalah 7 hari setelah dia papar. Lah kapan terpapar kan enggak tahu. Makanya sekarang ada wacana Cak, neng bandara harus rapid test. Ada fakta enggak muncul data bahwa yang sudah di rapid test kemudian dia ternyata ke kampungnya pulang ternyata dia positif. Juru apa gunanya rapid test? Makanya saya kalau di tempat saya walaupun saya wong pemerintah ya, nek ono misalnya anjuran harus rapid test, saya ngomong, oh, rasa rapid test enggak, gue wedi dewi. Wis meneng wae isolasi neng omah, rasa dolan-dolan. Itu aja, yang penting isolasi, tidak bersinggungan kemana-mana. Aslinya kalau setiap orang bisa membatasi diri kepada orang lain, enggak perlu isolasi Mas. Sing jadi masalah kan banyak orang dablek. Dan data di lapangan mungkin wong dablek jarang terpapar. Wong dablek. Gitu. Pengadeng dalan. Sekarang saya tanya, di kampung ada yang Anda ada yang positif? Ada enggak di sini yang kampungnya ada yang positif? Enggak ada ya? Jur sing positif wong di to? Artinya nek saya masih yakin masih banyak orang sehat di antara dengan perjalanan penyakit sudah sepanjang ini masih banyak yang sehat. Cuman ada wacana orang OTG itu orang tanpa gejala dia carrier. Nah itu yang diwajibkan pakai masker. Itu aja. Jadi nyun sewu Pak Maskun, saya enggak sakit hati jenengan ngomong gitu enggak. Saya itu separuh tidak ada di sana, separuh juga tidak ada di sini. Saya sendiri yo menjerit-jerit dalam hal ini karena banyak sekali keputusan itu diambil oleh orang-orang pobia, orang pinter tapi pobia ini ngambil keputusan mesti ngono kae. Artinya kudune jarak dua apa istilahnya Cak Wi Cak. Misale kudune sak meter tapi terus orang pobia dia ahli terus nggawe kesimpulan 1,5 meter. Terus pobia ahli yang lainnya ngomong 2 meter. Terus pobia yang selanjutnya 3 meter. 4 meter. Nah, akhirnya itu para ahli yang fobia itu akhirnya membuat wacana-wacana padha karo jam piro berjemur toh? Sama toh? Seperti itu. Terus virus di pakaian berapa jam? Itu juga wis rasa mikir kuwi, sing penting cuci tangan. Amin nah, itu. Terus berkaitan dengan masker saya setuju Pak Pri. Nek wis jarake sak meter lebih masker agak longgar karena teorinya droplet ludah kita. Kalau ada orang 1 meter ludahnya masih nempel di wajah temannya berarti ngomongnya bengok-bengok gitu loh. Nah kalau 1,5 meter, 2 meter itu protokol nggih wong sih nek ngomong bengok-bengok gitu loh. Kalau ngomongnya bicara biasa saya kira enggak. Nah ketika batuk piye lah kan ada etika batuk. Terus batuknya kena badan kita loh kan nek tekan oma ganti baju. Terus cuci tangan. Sebenarnya protokol itu sangat sederhana, sangat sederhana. jadi horor ketika mau keluar kota harus rapid test. Nah, itu yang jadi horor. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi rapid test itu screening, bukan alat dinggo memastikan enggak. Yang salah adalah masih screening kok diumumke, ya itu aja. Harusnya data itu kalau di tempat, makanya saya bingung kok data itu bisa keluar ya. Yang reaktif non reaktif itu private itu. Kami di saya di Puskesmas enggak boleh ada orang tanya itu kecuali kepala dengan petugasnya yang jadi humasnya. Nanti yang tanya enggak boleh. Setelah swab keluar baru diumumkan lewat satgas masing-masing desa. Makanya kok bisa berita seperti itu saya juga bingung. Digawe cen menghororkan kita biar kita jadi panik atau mboh, enggak ngerti maksudnya apa. Tapi yang fakta kami data kalau masih reaktif, non reaktif enggak diumumkan. Yang diumumkan ketika hasilnya sudah pasti web gitu. Ya saya kira itu Cak. Nggih, matur nuwun, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kembali yang perhitungan awal tadi loh. Nek ndelok Singapura wong ming semono kuwi ketertiban profesional mereka terhadap kesehatan rakyatnya juga sedemikian rupa, penuh disiplin dan maksimal. Kena semono kuwi, sementara Indonesia kok ming kena di bawah jumlah Singapura toh. Kuwi kan aneh. Kudune kan kita tiap hari melihat mayat bergelimpangan di jalan-jalan. Kalau menurut logika medis ya. Tapi kan yang di Indonesia kan tidak, mergo wong Indonesia iki mencret kok ya ngopo iki ya ora nganggep dhewe lara kok. Ya mung mencret. Nek wong bule kan mencret kan wis panik wis penama kae. Nek wong kene kan patheken nganti kaya ngono ae tetep ya tetep adus kali sak piturute ngono kae. Jadi memang beda bangsa Indonesia dan rakyat kita memang beda. Nah itu juga mempermudah hidup kita tapi juga mempersulit regulasinya toh. Ya, ya. Jadi kita itu betul-betul sangat bingung di antara ada dan tiada corona itu. Faktanya anu Cak, 80% kan OTG tanpa gejala yang iya. Dikatakan positif itu. 80% Mas, jadi optimis tidak sembuh sendiri. Cuman kalau dicek memang ada virusnya tapi sehat. Yang banyak kan seperti itu, sehingga ada fakta di luar, wong saya enggak sakit kok diisolasi. Ya karena berdasarkan swab tadi itu. Apalagi kita kan masyarakat subjektif ya. Cuman kita di Ma'iyah tidak mengambil keputusan untuk mengizinkan nekat itu. Karena apa? Karena kita dinut oleh banyak orang. Di nek awake dhewe ngomong jane ora ana kok corona kuwi padha wae virus liyane ya akeh. Ket biyen awake dhewe ya urip nganggo virus barang. Di perut kita itu ada jutaan virus juga. Tapi kalau kita ngomong gitu kan kita itu bisa bias ke jamaah dan terus jamaah ngawur di mana-mana, simpul-simpul di mana-mana, do nekat-nekat kan akhirnya membahayakan masyarakat dan menggelisahkan birokrasi. Jadi kita ambil keputusan untuk ya wis ora apa-apa, mending dipageri wae daripada kuingko ana sing bocor-bocor karo-karuan kan gitu. Tapi faktanya semuanya kita harus ya ini sekarang ambil keputusan dewe-dewe. Kita harus ambil keputusan masing-masing. Jamaah do ngawur sing cilaka kan dhewe sing umure wis widak iki ya toh. Iso nek positif do nom-nom ora masalah, dhewe iki masalah ngono lho. Kiai Kanjeng masalah kabeh ya. Anu toh, menurut saya Mas Helmi redaktur Ma'iyah merumuskan apa namanya rekomendasi kita mengenai restart itu sedemikian rupa disebar ke semua simpul-simpul dengan menjaga jangan nekat dan ngawur, mereka tetap punya proses berpikir mengijtihati strategi dan formula-formula restart. Saya kira do semangat iki dalam konteks ono corona ini. Nah, kok nek wis owah kahanane apa isih tetap koyo saiki? Itu yang saya maksudkan harus itu termasuk yang harus direstart itu. Joko semangat itu ya bagian dari restart, mungkin itu yang disarankan Tom juga kita kasih apa namanya termasuk edaran sampai ke tingkat itu. Iya, teman-teman simpul harus disentuh soal restart ini ya. Jadi masing-masing berpikir untuk, makanya perlu ada diskusi di web segala macam. Nek asline kan janjane aku ya wani-wani wae saiki iki ning kasihan ya wani-wani wae sesuk ning padang bulan ya wani-wani wae, tapi kan itu makar sosial namanya kan. Makar karena kita mengganggu pikiran orang, bukan mengganggu kesehatan orang, mengganggu pikiran orang gitu. Jadi nek soal wani-wani wae aku. Wong aku wis tau ngalami yang jauh lebih dahsyat daripada Corona kan begitu, secara pribadi ya. Saya sudah pernah vonis 3 bulan meninggal kan sudah pernah. Saya sudah pernah mengalami sakit yang mustahil untuk disembuhkan, tapi Allah menyembuhkan. Artinya isin aku nek koyong ngene aku wedi nek. Jadi bukan soal wedi tapi soal kesantunan sosial. Yang kita lakukan di Maknya itu sekarang kesantunan sosial dan toleransi budaya supaya masyarakat tidak terganggu oleh ya kui ibarat ae kalau kui nek kesehatan dianggap kekayaan ya tadi wong sugih ya sugih nang aja njur yayaan nggawa mobil mewah nang ndi-ndi ngono iki lho. Artinya kita ndak usah umuk nang siapa-siapa tentang kesehatan kita. Kita tetap menjaga berdasarkan takaran berpikir publik pada umumnya rata-rata kan gitu. Yang memang dipengaruhi media dan pemerintah juga, tetapi kan daripada kita melakukan anarki sosial kan mending kita ikut menjaga. Ngono ya. Saya nambahin sedikit aja Pak Toto untuk Mas Yoga tadi yang mengenai apa bagaimana menjaga momentum supaya bersama-sama di antara semua simpul gitu ya. Sejauh yang saya bisa melihat dan mengamati itu momentum kebersamaan itu kan ada dua. Saya ambil contoh yang sederhana dulu. Misalnya ketika Mbah Nun menyampaikan melalui tajuk teman-teman untuk wiridan atau zikir itu serentak itu. Bisa berlangsung semua di semua simpul bahkan lingkaran-lingkaran yang lain. Atau pada contoh-contoh yang lain juga bisa kita lihat. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita punya momentum kebersamaan yang pijakannya itu nilai. Jadi kebersamaan pada tingkat nilai. Tapi bentuknya bisa bermacam-macam. Sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada. Misalnya diskusi di era Zoom ini kemarin misalnya mengenai pangan. Itu nanti kan implementasinya juga beda-beda. Saya juga enggak bisa melakukan itu. Wong rumah saya itu mengcilik dan enggak duwe tanah ya Mas. Saya tak tandur ning ndi. Ning tanahe tanggane kok dadi masalah gitu. Maka saya harus cari cara lain tapi pastikan bahwa kita sama-sama punya semangat bahwa dalam keadaan ini kita tidak boleh kalah. Dalam keadaan ini kita harus bergerak, tahan dan lebih dari itu juga satu sama lain itu memberikan semangat, gotong royong dan lain sebagainya. Dan sejauh yang saya lihat dari teman-teman itu berlangsung. Jadi jangan terpaku pada kebersamaan yang tampak mata. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita ini bukan organisasi pada umumnya. Nah, organisasi sosial pada umumnya itu kan berangkat dari padatan ADART, padatan kesepakatan yang fix. Sementara kan kita tidak. Jadi jangan pada situasi tertentu kita tidak bisa menuntut bentuk yang sama gitu. Dan ini kan sesuai dengan potensi yang ada di setiap simpul, ada yang potensinya di bidang ekonomi kuat, kemudian yang lain di bidang keilmuan dan seterusnya. Asal semua tadi itu bergerak, kita melihatnya sebagai momentum kebersamaan pada tingkat spirit dan nilai. Ya uribi pancen persis ngono kuwi. Jadi kue bal-balan ini ora melbu lapangan hanya sesudah jelas arep menang piro apa kalah piro lagi melbu lapangan lah ora. Ya melbu lapangan bar kuwi nyaduk, melayu, ngoper, turuti ya ngono kuwi urip. Jadi kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi. Ojo meneh kok bal-balan, aku nulis puisi we, nulis puisi itu tidak berarti sudah ada puisinya baru saya tulis. Tapi ditulis gitu aja sampai jadi puisinya. Sampai direvisi dan seterusnya. Jadi urip yang menunggui. Yang penting sekarang kita tanamkan dan kita bangun kesadaran restart. Nah restart itu bisa kita elaborasi agak akademis hel, tolong hel. Bisa restart sikap hidup, restart keluarga, restart spiritual, restart psikologis, gitu. Restart ekonomi, restart kerjaan, restart apa segala macam. Sampai nanti akan terakumulasi menjadi goal yang besar. Ya, apakah gol itu akan terjadi atau tidak tetap tidak bisa kita tentukan karena tidak ada pemain bola yang mengerti bisa ngegulin apa tidak. Ya panjang nunukui mas. Ya yang penting setiap saat kita jangan kehilangan momentum, maka kontak-kontak ma'iyah antar simbol atau antar jamaah juga tetap tidak boleh ono bogang-bogangnya, ono sela-selane, iso tetap konstan dan istiqomah kan gitu. Karena seperti yang saya sebut puisi tadi, ketika nulis puisi ki urung ngerti ku dadine piye, Mas. Nek wis ngerti dadi sik terus lagi ditulis kuwi Gusti Allah jenenge. Nek menungso ki ya pokoke melbu gitu. Kalau istilah saya di tahun 75 kan di depan kita itu rimba gelap. Pokoke mencolot melbu ngono wae engko ning jero engko lak mbuh piye carane ana igue lah. Nanti akan ada perjuangannya, akan ada dialektikanya, akan ada jawaban dan pertanyaan. Pokoknya kita masuk, kita sekarang kita punya kesadaran restart, skalanya seberapa, bidangnya apa, dan seterusnya, pokoknya restart. Dan kita, menurut Mas Toto, ini justru sangat bagus, kita memulai kembali, kita ini lahir kembali lah, gampangan ini lahir kembali, naik coro filsafat. Dan tanpa corona pun sebenarnya urip kan kudu lahir meneh, atau benisul, aku lahir itu tangi turu, lahir meneh, dengan kesadaran baru, dengan pengetahuan baru, dengan apa, pandangan yang baru, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Sekarang kita semangati hidup kita dengan mudah-mudahan Allah menerbitkan rembulan untuk hidup kita. Teman-teman Kiai Kanjeng membawakan Doni berarti ya, terbit rembulan. Iki anakku isih cilik banget mbiyen. Nek nyanyi anu Rasulullah dikasih pita gitu. saya wis bojo anakku. Berarti iki umure pira iki anune iki lagune iki. Oke. Okay. Ini dulu lagu ini dinyanyikan oleh Gito, Gito. Ora, ora. Bojone Panjul. Panjul. Ya, ini di ini dulu untuk dipentaskan di Senayan Talbiyah Cinta. Ini kan sing nyanyi kan macam-macam kayak ono sapa, ono bojone Dwiki sapa? Terus ono mana siji sapa? Sapa Dewi Gita ya, Dewi Gita terus ya terus, iki digawe nggo Gitarolis. Gitarolis njur sapi turute. Jadi wis tuwa banget, Pak. Lagune wis tuwa banget. Lagune ya wis tuwa iki. Apa menes sing gawe kae. Oke, teman sekalian. Sebenarnya kita dikabulkan oleh Allah setiap khizib kita, wirid kita dan torikot kita. Jadi kayak kancingi lagu ni wis tuwa apa meneh wonge ya toh. Sak ketenan. Dadi kuwi rawan corona tenan aku. Lagune wis rawan corona apa meneh wonge ya toh. Yes. Kalian nanti terakhir ditutup donga iki ya muga-muga iki kanjeng segera terbit meneh iki wis kesuwen dilok. Sebenarnya restart itu kan membatalkan dan membunuh apa yang sudah, kemudian restart dengan sesuatu yang baru. Tahlukah itu artinya kan halkun, kalau cara Jawane hulek. Hulek nek bahasa Inggrisnya hulk gitu. Hulk apa? Podo kuwi bahasa Inggris, cara Jawa bahasa Arab podo. Incredible Hulk kel de. HULK kel. Hulk itu ya yaitu H lam kaf. Kemudian menjadi tahlukah. Tahlukah itu penghancuran dan kita sudah mentahlukai Indonesia ini sudah lama sehingga kita sekarang mengalami kehancuran luar biasa. Cuman karena kita yang berdoa dan mohon kepada Allah, kita tidak terlibat dalam kehancuran itu, maka kita sekarang harus restart supaya kita tidak ikut hancur. Di boleh Indonesia mau bagaimana, kalau mau ditolong ayo kita tolong, kalau tidak mau ditolong yang penting kita tidak ikut hancur. Gitu ya Tok ya. Makanya menurut Mas Toto ini justru bagus, apa namanya, ini adalah trigger yang baik untuk ini tahlukah yang sudah hampir sempurna sehingga kita sekarang akan mengalami rebirth, restart, lahir kembali dengan kesadaran yang baru dengan ya. Pokoknya Romli baca aja sambil ada musik, Romli baca aja. Sudah merokim bab nek kabeh kudu maca iki kan rakodal. Wis siji wae sing bagian iki bagiane Romli lah. Mulane jenenge Romli kuwi kan. Mergo kuwi gitu. Nek jenenge Toto Raharjo ora mungkin dikon maca iki gitu. Dan oke. Okay. Kreng-kreng-kreng-kreng-kreng, iya, ya, bismillah. جنبنا الشيطان وجنب الشيطان من دعائنا اللهم إنا نعوذ بك من وسوسة الشيطان أن تتسرب إلى سكايتنا ومناجاتنا اللهم فشل إرادتنا ورغبتنا وآمالنا ما لم توافق إرادتك وأنت غير راض عنها لك الملك ولك الحمد تهي وتميت وأنت على كل شيء قدير سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال فالحق والحق أقول إن للمتقين مفازا وأن كل شيء أوصيناه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله اللهم سبحان الله اللهم سبحان الله اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء سبحان الله والله أكبر سبحان الله والله أكبر سبحان الله والله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا من بيده كل تدبير وقضاء وبقبضته كل تأجيل وتعجيل وبحكمته الموازين والمكايل لك أسلمنا يا ربي وعليك توكلنا وفي إرادتك نذوق وبرجائك نعود والأمر كله إليك رد بيدك الحياة والموت والحل والأخذ والهلاك والنهود إنك أنت المعز والمذل سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاق الله الذي وثقكم به إن قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور إن الذين آمنوا والذين هجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أعوذ بك من شر الطاغوت الذي سرق ثروتك وأخفاها في ظلمات الخارج أنت أنسنا ذا رحمتك التي هي من حق العالمين جميعا اللهم إني أعوذ بك من شر الطاغوت الذي حبس الحق وزيف رحمتك وأغلق الأبواب لخليفتك وللمجاهدين في سبيل منك كما ستر السحائب ضياء الشمس اللهم اعصمني من ظلم الطاغوت الذي أجبر النظم التي أغرضت أنواح عبادك وقف أعمال المجاهدين في سبيلك فإنسانهم بتزيين السمع والبصر وإفساد العقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذه الرحمة قال ربي لو شئت أهلكتهم جئتهم بالخبر والنية أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير وأنت خير الغافرين ولا تنسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تسهى خاص به الأبصار سبحان الله والله أكبر سبحان الله والله أكبر سبحان الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لو أنزلنا هذا الآيات القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبون بآياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ومكر ومكر الله والله خير الماكرين وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إن هؤلاء تبروا ما هم به وباطل ما كانوا يعملون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر قد مكر الذين من قبلهم فحسب الله ينتهي بنيانهم من القوم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فعسى ربي أن يؤتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له بأهلي رسولنا من دون الله وما كان منتصرا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربي لا تذر فردا وأنت خير الوارث ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمين أهلها واجعل لنا من لدنك ولينا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا أفرغ علينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغسلني من شر الطاغوت الذي أمات الأخلاق القديم وزيف الحق والخير والجمال وانطرد العقل السليم والقلب الخالص من الأماكن التي سلط عليها اللهم إني أعوذ بك من ظلم الطاغوت الذي ضيع الأمانة وأنسد الإيمان وقهر العدا وقهر العجل وقبه الجمال وأرضع الجهاد في توحيدك وقمت عن طريق لمحبتك وحرمتك اللهم إني أعوذ بك من غش الطاغوت الذي جاء إلى عبادك بمفسا ثم عرض لهم النار التي زينها بالجنة وغرقهم بالجنة التي هي في حقيقتها حقيقتها النار اللهم إني أعوذ بك من غش الطاغوت الذي أخفى وجهك من معارف عبادك وأنكارهم وأنظارهم وألها نفسه بدلا منك سبحان الله اللهم أكبر سبحان الله اللهم أكبر لأنهم غدروني فهم يا عزيز نصيري فدعوني فقل يا عدل حكيم لأنهم حرموني فقل يا باسط رازقي لأنهم أمردوني فقل يا سفيع ملجم لأنهم طردوني فقل يا منان آمني لأنهم فتنوني فقل يا رؤوف ماسح دموعي أرفعوني في ظلمات فمنك يا نور أنت مسروري لأنهم جميل لأنهم جهل وجهل فكن يا عليم معلمي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم مالك الملك يا معز يا مذل أنت أحق أن تنزع الملك من الظالمين وتعطي الملك لمن تشاء من عبادك أنت أحق أن تقيم الساعة وتهندم القرون وتفجر الجبال وتزلزل الأرض وتهلك المدن والقرى بالأمطار والفيضان أو أن تغفر الهداية واليقظة والنهوض لمن شئت من عبادك اللهم يا كاشف الضر كافي المهمات لا نسأل منك إلا رضاك ولا نسألك طريقا إلا إليك ولا نقصد بابا غير بابك ولكننا يا رب إنما نسأل طريقا توحيدك ملأ قلوبنا الهم والجزن لمن لمصطفى بال أجيالك إن أخوك ما نخاف عليهم ألا يروا بأعينهم عواقب الخير لجهاد بائهم ولا يجدوا ثمرة كفاههم لخير الناس ومصالحتهم فيرون بذلك أن الجهاد في سبيل الحق والخير أبس وضياء اللهم يا مجيب الدعوات ومنزل الآيات البينات نسألك باسمك الكافي أن تمدنا بإمداد القوة لنكون خالفة كاترة على الحياة بالسرور والحزن وفي النور والظلام وفي القوة والضعف ونسألك بفيض بدانك الوافي أن تمدنا بإمداد الإعانة لنكون مجاهدين في توحيد أنفسنا والقول جميعا لنوحدك ليلا ونهارا عندما هم النسيم أو هندت الأواسم ونسألك بسطع نورك البهي أن ترشدنا لنكون عبادا كما تشاء أن تقول ولنكون أسوة حسنة لذريتنا فأنزل السكينة يا الله في قلوبنا وارزقنا الطمأنينة عند عودتنا إلى جوارك اللهم علمنا كيف نقدم القطن نقدم الفقر لعبادك الذين أكملوا التفقير اللهم علمنا كيف نعلم العلم لعبادك الذين استهانوا بالعلم اللهم علمنا كيف نوجه التذكير لمن كذب المذكرين اللهم علمنا كيف نبين عن الفساد لمن تمتع بالفساد اللهم انزل علينا الحكمة اللهم أنزل علينا الحكمة كيف نبين أنواع عبادك الذين يشعرون أنهم أصحاء اللهم افتح لنا أسرارك كي نبشر بحبك عبادك الذين فوضوا حبهم للدنيا اللهم ألهمنا كيف نغدر حقيقتك لعبادك الذين أضاعوا وقتهم إمامهم نسيا وزعماءهم ملائكة ومعبوداتهم أزباء وبابا اللهم أفرغ علينا صبرا حينا بما وضعت شيطانية اللهم فارس بنفوسنا قوة العزيمة غير نيأس بالجهاد للتنقيق ما في قدرات تنقيرنا يستحيل التوقيف اللهم نقرأ لنا لمن سألتني ربي نورك العظيم وسقى هذه الظلمات التي أحاطت بنا اللهم عن عبدك الضعيف بإغلاق ما بلغ إغلاقه وبعنها وبعنها دما رديت من أرضك والله الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر القوة المتين المقدر الجبار المتكبر الغائر القهر والله الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر القوة المتين المقتدر الجبار المتكبر الغائر القهر والله الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر بالقوة المتين المقتدر الجبار المتكبر الغائر القهر إلهنا إلهنا إلهنا لو أن ثروتك على أرضنا نفدت يسامها الحكام ولياه متاع الدنيا لا يغسلنا إنما يخوفنا كل الخوف أن يعمد غضبك الأمرايا من عبادك الذين لا يصرفنا شيئا من ثروتك إلهنا إلهنا إلهنا لو أننا نعيش في البأساء والضراء لغس الحكام فإن بؤس العيش لا يحزننا ولا لما الحياة تهتد بالحكام ومقرهم إنما يحزننا فشلنا وعدم قدرتنا على تغيير الحياة وتجهيز العيشة الرادية لمستقبل أولادنا ولا أخبادنا إلهنا إلهنا إلهنا إنه لا يمكن أن نفصل بأفكارنا على علم الحل لحل المشاكل المعادلة التي تواجه شعبنا فهل تغفي عبادتنا وأعمالنا لأن في إجابتك لدعائنا أنت تجعل لنا مخرجا من مشاكل شعبنا إلهنا إلهنا إلهنا نعبدك بذنوبك فاغفر لنا واغفر ذنوب إخواننا الذين معنا وارحمنا يا ربنا وأخرجنا من الضعف والعجز إننا على شفا غبرة من الهلا فلا مخرج لنا إلا منك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم اللهم إنا نسألك بأحساننا تمام محبتك ونسألك بكفاهنا على كلماتك ونسألك بالتعيير الذي سعينا تغييرك لأقوالنا ونسألك باستقامتك يا ربنا أين نزرع بذور هدايات معيتك إذا لم تمهد لنا مزارع حقولا وبساتين يا مالكنا ليس لدينا مستودعات مخزن فيها وفتح الدور إيمانًا تقوى مقيما هداية معيتك يا ربنا أنفذ على المجاهدين في معيتك خيرات رحمتك وحسنة وحيمك وأيدتهم بمعيتك يا ربنا ويا مالكنا ويا إلهنا أسقط سقوط سلاطين الأرض من أيديهم وأمر من تحويلها إلى متاعها الأمة اللهم اكشف حجاب الظلمات من قلوب عبادك ومكرهم رحمة للعالمين اللهم اجعل المجاهدين لمائيتك سيوم فسلاتيك إذا كانت الدنيا في حاجة إلى السفاء من أمراضها اللهم اجعلهم على حين في قصبة أراضيك إذا كانت الدنيا في حاجة إلى الأشجار إنما أمره إذا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ramli, teman-teman Kiai Kanjeng, ini juga sebuah rahmat dari Allah karena kita tidak pernah membayangkan akan membawakan tahlukah dengan cara ini, dan tadi cuma membayangkan kita kur kalimat thayyibah kemudian dibacakan oleh Mas Islami atau kemudian ternyata Mas Ramli, alhamdulillah ini kita bisa coba lagi karena kita berkeringat lumayan ini. Keringatan Gusti Allah, ingin Kanjeng Nabi, insya Allah Allah juga akan menambahkan, menuntaskan berkahnya untuk kita, perlindungannya untuk kita semua sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Kan hidup itu mau ada apa saja atau tidak ada apa saja kan selalu rentang antara harapan dan putus asa. Nah, kita kan pasti tidak memilih putus asa tapi memilih harapan. Putus asa itu sangat logis, sangat wajar untuk urusan dunia, tapi putus asa itu haram untuk urusan pertolongan Allah. Jadi wala ta'asu mir rohillah di Al-Quran, jangan putus asa terhadap pertolongan Allah. Kalau putus asa terhadap dunianya ya putus asa, tapi bahwa Tuhan akan menolong kita enggak akan putus asa. Jadi teman sekalian, saya kira malam hari ini kita sudah meningkatkan apa namanya energi untuk punya harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan selamat menjalankan satu bulan lockdown lagi. Mudah-mudahan pelan-pelan kita melakukan restart di keluarga kita masing-masing, terus mendiskusikan, mudah-mudahan ketemu bentuk-bentuknya berikutnya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah bersama-sama malam hari ini bermuajahah untuk Majelis Syafaat edisi bulan Juni 2020. Semoga teman-teman semua bisa bawa banyak hal dari sini. untuk menjadi ilmu, menjadi bekal, dan untuk bahan kita semua restart. Kita berjumpa bulan depan dengan tradisi yang baru. Sih, teman-teman semua, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.